Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, فإذا اختلف الصحابة في شيء فالحكم فيه لله ثم لرسوله. Maka apabila para sahabat berselisih tentang suatu perkara, maka hukum padanya milik Allah kemudian Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan tidaklah kalian berselisih pendapat di dalamnya, dan tidaklah dan apapun yang kalian berselisih pendapat tentangnya, maka hukumnya kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Wa min huna lamma ja'a ijtihadu Abi Bakrin wa Umar. Di sini tertulis Abu Bakrin. Yang benar Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, mukhalifan lima ya'rifuhu Ibnu Abbas wa ghayruhu fi qadiyyati mut'atil hajji. Dan dari sini tatkala datang ijtihad Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma menyelisihi apa yang diketahui oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya tentang permasalahan mut'atul haji, haji tamattu', kana yanhayani 'anit tamattu'i ma'al haji. Dahulu keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma melarang tamattu' dalam haji, wa yarawna ifradal umrati wa an yunsha'a laha safarul mustaqillun. Dan mereka berpendapat untuk menyendirikan umrah dan dilakukan untuknya safar yang terpisah. Hadza ra'yuhuma radhiyallahu anhuma. Ini adalah pendapat keduanya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Hatta ya'ni la yakhlu baitullahi min at-ta'ifina wal-akifina war-rukka'is sujudi. Agar yaitu tidak kosong baitullah dari orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang rukuk, yang sujud. hadhihi wajhatu nadharihima. Ini adalah sisi pandang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lakin hadha khalafa mantaha ilaihi amru rasulillahi alaihi salatu wassalamu minal umrati fi ayyamil hajji. Akan tetapi hal ini menyelisihi apa yang berakhir padanya perkara Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa umrah di hari-hari haji. Fa'ala dhalika qarana bainaha wa bainal hajji وحث عليها وأمر كل من لم يسق الهدي من أصحابه في هذه الحجة حجة الوداع أن يفسخ الحج إلى عمرة. Beliau melakukannya mengiringkan antara umrah dengan haji, menghasungnya dan memerintahkan setiap orang yang belum membawa haji dari para sahabat beliau di dalam haji ini, yaitu haji wada, agar menghapus haji beralih ke umrah. Kullu man ahrama bil haji mufridan aw qarinan wa lam yasuqil hadiya fa alayhi an yatahallala wa yaj'ala nusukahu umratan. Setiap orang yang berumrah, setiap orang yang berihram dengan haji, baik itu ifrat ataupun qarinan, dan ia belum membawa haji, maka hendaklah ia bertahallul dan menjadikan nusuknya tersebut umrah. وَكَانَ هَذَا آخِرَ أَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan inilah akhir perkara beliau عليه الصلاة والسلام. فَكَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وعمران بن حسين وسعد بن أبي وقاص وغيرهم عدد كبير يرون أن رأي أبي بكر وعمر في هذه القضية لا يقبل. Maka banyak dari kalangan para sahabah, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan selain mereka jumlah yang besar dari kalangan para sahabah, mereka berpendapat bahwa pendapat Abu Bakar dan Umar dalam permasalahan ini tidak diterima. Wa anna al-haqq alladhi yajibu qabuluhu wa akhdhuhu huwa ma qarrarahu Rasulullah intilaqan min qawlillahi tabaraka wa ta'ala, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Dan mereka berpendapat bahwasanya kebenaran yang wajib diterima dan diambil adalah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Fakanu yarudduna hadha ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Maka dahulu mereka para sahabah mengembalikan permasalahan ini kepada kitabullah dan sunnah rasulillah alaihi salatu wassalam. Wa min huna lamma naza'a Urwatu bin Az-Zubairi ibn Abbas fi hadhihi al-mut'ati wa yara fi dhalika ra'ya Abi Bakr wa Umar yaqulu qala Abu Bakr قال عمر كذا فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Dan dari sini, tatkala Urwah ibnu Zubair menyelisihi ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam permasalahan mut'atul haji ini, dan Urwah ibnu Zubair berpendapat di dalamnya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, Urwah ibnu Zubair mengatakan, Abu Bakar berkata, Umar berkata demikian. Maka ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hampir-hampir turun kepada kalian bebatuan dari langit. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, namun kalian justru mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, perhatikanlah bagaimana sikap tegas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala beliau mengetahui ada yang lebih mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar daripada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Lalu bagaimana dan apa yang akan beliau katakan tatkala mendapati ada orang yang lebih mendahulukan ucapan selain Abu Bakar dan Umar atas ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, dan bagaimana pula dengan orang yang lebih mendahulukan orang-orang ucapan orang-orang kafir daripada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Walihada ta'ti ila kutubi ahli sunnati fatajiduhum yurajjihuna al-aqwal al-muwafiqata lil-kitabi was-sunnati min aqwali as-sahabati ala ma yukhalifuha la farqa bayna dhalika bayna Abi Bakr aw Umar aw ghairihi. Karena inilah engkau mendatangi kitab-kitab Ahlus Sunnah, maka engkau dapati mereka Ahlus Sunnah menguatkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah dari pendapat-pendapat para sahabat atas pendapat-pendapat yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Tidak ada bedanya antara Abu Bakar atau Umar atau yang lainnya radhiyallahu anhum, li'anna al-ismata lam tasbut illa lil-anbiya'i alaihimus salatu wassalamu fima yuballighunahu. Karena sesungguhnya keterjagaan dari kesalahan tidaklah ditetapkan kecuali bagi para nabi alaihi salatu wassalam di dalam risalah yang mereka sampaikan. Wa amma ijtihadu ghairihim minas sahabati wa ghairihim fa in wafaqa ma jaa bihi al-kitab wa sunnatu falhamdulillahi wa in khalafa wa hadha amrun nadirun rudda amrul khilafi fihi ila Allahi wa ila rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Adapun ijtihad selain para nabi, baik dari kalangan para sahabat maupun selain sahabat, maka apabila ijtihad tersebut sesuai dengan apa yang didatangkan oleh Alkitab dan Sunnah, falhamdulillah. Dan apabila menyelisihi, dan ini adalah perkara yang jarang, yang dimaksud dengan perkara yang jarang ini adalah tatkala ijtihad sahabah menyelisihi Alkitab dan Sunnah, ini jarang. Maka perkara perselisihan padanya dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asyahidu intinya adalah qawluhu wa lam yukhatti ahadan minhum in kana yuridu bitakhti'ati annahu yuqbalu kullu ma yaquluhu as-sahabiyyu walau kana khata'an fa hadha ghalatun. Intinya adalah ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan tidak menyalahkan seorang pun dari kalangan mereka para sahabat apabila yang beliau maksud dengan menyalahkan adalah bahwa seluruh apa yang dikatakan oleh seorang sahabi diterima meskipun salah, maka ini merupakan sebuah kekeliruan. Wa in kana yuridu annahu ma yut'anu fihim wa innama nahtarimuhum wa nujilluhum fahadha kalamul musallamun. Dan apabila yang beliau maksud adalah bahwasanya tidaklah dicela para sahabah radhiyallahu anhum, kita menghormati mereka para sahabat dan memuliakan mereka, maka ini adalah ucapan yang bisa diterima. Wa hunaka fi nuskhatin ukhra wa lam yatakhatta. Dan di sana di dalam naskah yang lain disebutkan dengan lafal wa lam yatakhatta dan tidak melampaui. Hatta walau lam yatakhatta la yajuzu an yutakhatta ar-rasulu wal qur'anu was sunnatu. Bahkan seandainya lafadznya adalah lam yatakhatta, tidak melampaui, tidak boleh dilampaui Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Amma sahabatu idha khalafa ahadun minhum nassan anillahi aw an rasulihi bijtihadihi aw lam yablughu nassun minallahi wa rasulihi fil mas'alati allati yukhalifu fiha fa fi mithli hadhihi al-hali yuqaddamu nassu kitabillahi wa sunnati rasulihi ma'a ihtirami hadha sahabiyyi wal i'tidhari lahu. Adapun para sahabat, apabila salah seorang di antara mereka menyelisihi suatu dalil dari Allah atau dari Rasulnya dengan ijtihadnya, atau belum sampai kepadanya dalil dari Allah dan Rasulnya dalam permasalahan yang ia menyelisihi padanya, maka dalam semisal keadaan ini didahulukan dalil kitabullah dan sunnah Rasulnya bersamaan dengan menghormati sahabat ini dan memberi uzur kepadanya. Wa yuqalu as-sawabu ma jaa bihil kitabu was-sunnatu wa hadha lahu ijtihadun wa radiyallahu anhu wa yahtarimuhu la yat'anu fihi. Dan dikatakan yang benar adalah apa yang didatangkan oleh Alkitab dan Sunnah, dan pendapat ini adalah ijtihad sahabi tersebut, dan semoga Allah meridainya dan ia menghormatinya, tidak mencelanya. Hada syai'u walhamdulillahi mawjudun fi kutubi ahli sunnati an najid as-sahabiyya idha jtahada wa akhta'a yuraddu qawluhu ilallahi wa rasulihi wa yu'khadhu biqawlillahi wa rasuli alaihi salatu wassalamu. Perkara ini walhamdulillah didapati di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, yaitu kita mendapati seorang sahabi apabila ia beristihad dan keliru, maka pendapatnya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan yang diambil adalah ucapan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Wa idza jtama'a as-sahabatu 'ala amrin fala yajuzu mukhalafatuhum li'annahum la yajtami'una illa 'ala nassin. Dan apabila para sahabat bersepakat atas sebuah perkara, maka tidak boleh menyelisihi mereka, karena mereka para sahabat tidaklah bersepakat kecuali di atas dalil. War rasulu yaqulu inna ummati la tajtami'u ala dalalatin. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya umatku tidaklah bersepakat di atas kesesatan. Fa idza ijtama'u fala khilafa. Maka apabila mereka para sahabat bersepakat, tidak ada perbedaan pendapat tentang diterimanya perkara yang mereka sepakati. Wa idza ikhtalafu fayuraddu makhtalafu fihi ila Allahi wa rasulihi. Dan apabila mereka para sahabah berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka dikembalikanlah perkara yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Faman wafaqa qawluhu qawlallahi war rasuli ukhidha bihi, wa man khalafa yuraddu liqawlillahi wa qawli rasulihi alaihi salatu wassalamu. Maka barang siapa di antara mereka para sahabah yang pendapatnya sesuai dengan ucapan Allah dan Rasul, pendapat tersebut diambil. Dan barang siapa menyelisihi pendapatnya, menyelisihi ucapan Allah dan Rasulnya, maka pendapat tersebut dikembalikan kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lamu bis-shawab.